Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita sudah terkoneksi bersama Al-Ustaz Jazuli LC Hafizullahu Ta'ala dari kediaman beliau di kawasan Jakarta Utara. Untuk bersama-sama kita akan simak pembahasan beliau dari kitab Taujihat Islamiyah li Islahil Fardhi wal Mujtama, buah karya Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Dan setelah di pekan terakhir kita telah menyimak akhir dari pembahasan mengenai cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mulai pekan ini kita akan menyimak pembahasan beliau yang insyaallah akan sangat bermanfaat mengenai ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita sudah tersambung dan kita akan sapa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih Ustaz, jazakallah khairan atas keluangan waktunya di sore ini, dan kami persilakan untuk memulai pembahasan. Falyatafadhal masyukurah. Innalhamdulillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة الإيمان, para pendengar Radio Roja yang budiman, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada, semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semua dan senantiasa menyempurnakan nikmat hidayah yang kita rasakan, yang telah kita rasakan hingga saat ini. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh, yang dengan keduanya kita bisa selalu mendekatkan diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, kita sudah selesai membahas tentang hubbun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu membahas tentang cinta Nabi, ya, atau cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua yang berkaitan dengan itu sudah kita bahas dan sudah kita sampaikan kepada para pendengar semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan meneruskan atau menghadirkan pembicaraan yang lain, atau kita akan membicarakan tema yang lain yang sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad Jamil Zain Hafizahullah, yaitu ittiba'un Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu, para pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya akan mengajak kepada para pendengar sekalian untuk memahami, ya, untuk memahami ittiba', memahami arti dan makna ittiba' menurut Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, hal yang perlu kita ketahui tentang masalah ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan salah satu pondasi agama Islam dan hal-hal yang bersifat substansial, bahkan suatu perkara yang wajib ada, wajib untuk dilakukan oleh seorang muslim ketika ia harus mengambil suatu sikap terhadap syariat yang mulia ini. Nas-nas syar'i yang berkaitan dengan ittiba, dengan wajibnya ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak sekali dari ayat dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana misalnya Allah jalla wa ala berfirman surah Al-Hasyr ayat 7, "Wa ma ataakum ar-rasul fakhudhu wa ma nahaakum anhu fantahu." Dan segala apa yang datang dari Rasul, maka ambillah. Artinya berpegang teguhlah dengannya. Dan segala apa yang ia larang, maka tinggalkanlah. Ini ayat, merupakan ayat yang merupakan perintah Allah Jalla wa'ala kepada hambanya agar senantiasa mengikuti segala apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, beliau juga menekankan akan ittiba' dan mewajibkannya atas umatnya, di mana beliau alaihi wasallam mengatakan misalnya, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba." Qala wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhal al-jannah wa man asani faqad aba. Setiap umatku akan masuk ke dalam surga kecuali yang menolaknya. Lalu para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah yang bisa menolak surga, yang tidak mau masuk ke dalam surga?" Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Setiap umatku yang mau mentaatiku dan mau berittiba kepadaku, maka pada ikatnya dia adalah orang yang mau masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan setiap umatku yang membangkang, yang tidak mentaatiku, maka pada intinya ia adalah orang yang menolak untuk masuk ke dalam surga." Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, meskipun ayat dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih sudah begitu banyak yang menekankan akan wajibnya ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun sangat disayangkan dan sangat membuat hati kita begitu miris dan sangat menyedihkan hati kita, ternyata masih banyak kaum muslimin, firqah-firqah, kelompok-kelompok yang melenceng dari jalan Allah Jalla wa'ala, yang meninggalkan kebenaran, artinya mengalami penyimpangan dari ajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meskipun jelas bagi mereka bahwasanya Nabi tidak hanya perlu diakui sebagai qudwah, tidak perlu hanya dikatakan sebagai uswah, tetapi juga harus dibuktikan dengan bukti yang konkret, yaitu dengan mengaplikasikan pengakuan mereka, pernyataan mereka dalam kehidupan mereka sehari-hari. Para jemaah dan rahmati Allah Jalla wa'ala, al-ittiba', sekarang kita bahas tentang makna ittiba' secara bahasa. Makna ittiba' secara bahasa adalah dikatakan, "Ittaba' asy-syai' idza sara fi atharihi wal kalimatu taduru hawla ma'ani al-lihaq wa at-tatallubi wal iqtifa' wal iqtida' wa at-ta'assi." Jadi makna ittiba' dikatakan, jadi adalah masdar dari fi'il ittaba', ittaba'a yattabi'u ittiba'an. Ya, diambil dari masdar ittaba'a. Dikatakan ittaba'a syai', yaitu ketika seseorang yuqalu ittaba'a ar-rajulu asy-syai'. Seorang mengikuti sesuatu, artinya seorang mengikuti jejak. Ya, mengikuti jejak. Seorang yang mengikuti jejak, jejak apapun itu, jejak kaki, apakah jejak kotoran dan lain sebagainya, itu dikatakan adalah ittiba, orang yang mengikuti jejak, ya, jejak orang lain atau jejak makhluk lain, itu dikatakan adalah ittiba. Dan makna atau ya makna ittiba itu berputar atau berkutat seputar lihat, menyusul, watatallub mencari, wal ittifa mengikuti jejaknya, mengikuti jejak, wal ittida dan mengikuti, watasi dan menjadikannya sebagai panutan. Dan juga katakan juga ittaba'al Qur'an i'tamma bihi wa 'amila bima fi. Ya, ittaba' al-Qur'an, yaitu mengikuti al-Qur'an, yuqalu ittaba' al-Qur'an, maknanya adalah ittamma bihi wa 'amila bima fi, yaitu menjadikan al-Qur'an sebagai imam dan mengamalkan isinya. Itu makna ittaba' al-Qur'an, mengikuti al-Qur'an. Dan juga yuqalu wa ittaba' ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengikuti rasul, maka maknanya adalah iktada bihi wa iktafa atharahu wa ta'assabih, yaitu mengikuti beliau dan mengikuti jejak beliau serta menjadikan beliau sebagai panutan, ya, panutan dalam beragama. Dan bisa para pendengar yang budiman dari yang di mana yang dirahmati Allah jalla wa ala, dimanapun Anda berada, bisa untuk melihat penjelasan makna ittiba secara bahasa dalam kitab Lisanul Arab, ya, jilid 1 halaman 416 sampai 417. Dan juga bisa antum lihat penjelasan tersebut makna ittiba dalam kita dalam kitab Mu'jam Al-Wasit jilid 1 halaman 81. Sekarang kita bahas makna ittiba secara syariat. Al-ittiba'u fi syara'. Ittiba' fi syara'. Artinya adalah al-iqtida' wa ta'assi bin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil i'tiqadat wal aqwal wal af'al wat turuq. Jadi, ya, atau na'am wa turuq bi'amali misli amali ala al-wajhi alladhi 'amilahu sallallahu alaihi wasallam min ijabin aw nadbin aw ibahatin aw kara'atin aw hadar ma'a tawaffuril qasdi wal iradati fi dhalik. Jadi makna ittiba secara syara', secara istilah syar'i adalah mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sisi akidahnya, perkataannya, perbuatannya, dan dalam hal-hal yang beliau tinggalkan, dalam hal-hal yang beliau tinggalkan, dengan mengamalkan semua itu sesuai dengan amalannya, sesuai dengan amalannya, dengan cara yang selaras dengan cara beliau ketika mengamalkannya sallallahu alaihi wasallam, daripada amalan, daripada hal-hal yang wajib, daripada hal-hal yang wajib atau sunnah atau mubah atau makruh atau haram, ya, dengan niat yang sesuai dengan niat beliau ketika mencontohkannya kepada kita. Perhatikan definisi tersebut, ma'asyar muslimin, karena kalau kita tidak memenuhi atau tidak melakukan apa yang dijelaskan oleh para ulama, ya, daripada pengertian ittiba secara syar'i tadi, maka kita belum dianggap berittiba kepada beliau alaihi salatu wassalam. Contoh misalnya, ittiba kepada Nabi alaihi salatu wassalam dalam masalah keyakinan. Maka yang harus diperhatikan ayo ikhwatul kiram adalah dalam masalah i'tiqad, para ulama mengatakan bi ya'taqid al-'abdu ma'taqadahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala wajhi alladhi i'taqadah min nahyat al-wujub aw al-bid'iyyah min ajli annahu i'taqadahu sallallahu alaihi wasallam. Jadi bisa mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam urusan akidah, dalam perkara ideologi, ya, maka sikap seorang Muslim adalah meyakini apa-apa yang diyakini oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa-apa yang diyakini oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sikap yang bisa memastikan bahwa itu adalah keyakinan Nabi, keyakinan yang diyakini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan, ya, berdasarkan dalil-dalil, ya, yang dipahami dengan pemahaman yang benar, berdasarkan dalil-dalil yang dipahami dengan pemahaman yang benar, dan juga sekaligus meyakini akan wajibnya meyakini hal tersebut. Dan ketika meyakini selain itu, maka jatuh ke dalam keyakinan yang bid'ah. Kemudian juga dengan, ya, dengan ketika mengikutinya, yaitu ketika mengikutinya adalah dengan maksud, ya, dengan niat mengikuti beliau, karena beliaulah yang mencontohkan, yang telah meyakini keyakinan tersebut, yang telah meyakini keyakinan tersebut. Contoh misalnya, sekira contohkan saja wabil mithal yastadihul maqal, dengan contoh maka akan lebih jelas apa yang kita sampaikan, apa yang kita ucapkan. Contoh misalnya, ya, keyakinan Allah ada di mana-mana. Keyakinan Allah ada di mana-mana. Dan keyakinan yang sesat ini, keyakinan yang menyimpang ini adalah keyakinan yang masih sampai saat ini diyakini oleh banyak kaum muslimin. Ya, keyakinan Allah ada di mana-mana. Jadi banyak sekali kaum muslimin yang memahami, ya, yang menangkap dari keyakinan mereka itu bahwa Allah ada di mana-mana dengan zatnya. Ya, dan ini perlu kita dudukkan perkara ini. Ya, yang pertama, apakah keyakinan tersebut adalah keyakinan yang pernah, ya, atau keyakinan yang diyakini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya? Maka kita bertanggung jawab, harus bertanggung jawab. Seharusnya seorang muslim tidak boleh gegabah, tidak boleh terburu-buru mengikat hatinya dengan suatu keyakinan yang berasal dari sumber yang tidak jelas, ya, dari yang berasal dari sumber yang tidak jelas, atau juga meyakini suatu keyakinan yang bersumber dari suatu dari sumber yang jelas, namun disalahpahami atau dipahami dengan pemahaman yang keliru dan salah. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala, saya ingat betul apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Seorang yang sesat itu disebabkan oleh karena dua sebab. Yang pertama, imma ayyastadilla bighairi dalil wa imma ayyafhamad dalil ala ghairi fahmi sahih. Yang pertama, sebab yang pertama, seorang yang mengalami kesesatan adalah disebabkan karena dia tidak berdalil dengan dalil yang semestinya. Tidak berdalil dengan dalil semestinya, yaitu Al-Qur'an, kemudian sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas bahwa hujjah Islam, dalil Islam adalah Al-Qur'an dan sunnah. Al-Qur'an dan sunnah dan juga ijma' para ulama. Di sini khususnya adalah ijma' sahabat ridwanullahi alaihim jami'. Karena dalil yang disepakati oleh para ulama adalah tiga, Al-Qur'an, sunnah dan ijma'. Adapun selainnya diperselisihkan oleh para ulama apakah semua itu, yaitu dalil-dalil tersebut adalah dalil yang bisa dipakai sebagai dalil atau bukan dalil tapi sebagai penguat saja, atau bahkan sebagian ada yang mengingkarinya. Tidak perlu kita bahas, tapi intinya adalah ketika seorang berdalil dengan sesuatu yang bukan dalil, maka sesat dia. Contoh misalnya seorang berdalil dengan akal, ya, berdalil dengan akal. Ketika misalnya seorang ingin mencari tahu kebesaran Allah Jalla wa'ala, maka dia gunakan dengan akalnya. Maka dia cari kebesaran Allah dengan akalnya, kemudian dia cari tahu kebesaran Allah dengan akalnya. Maka bahasa muslimin, kita tahu bahwa akal itu makhluk. Dia memiliki batasan-batasan yang tidak bisa menjangkau, ya, sesuatu yang berkaitan dengan Allah Jalla wa'ala. Karena akal ini Allah ciptakan, Allah setting untuk menjangkau makhluk, bukan menjangkau khalik. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, tafakkaru fi ala illahi wa la tafakkaru fillah. Bertafakurlah kalian, berpikirlah kalian akan makhluk Allah, sehingga dengan kalian bertafakur akan makhluk Allah, membuat kalian akan semakin mengakui keagungan dan kebesaran Allah Jalla wa'ala. Dan jangan sekali-kali kalian bertafakur, ya, mencari tahu, berpikir tentang Allah, karena Allah tidak perlu kita pikirkan. Allah tidak perlu kita pikirkan, yang harusnya kita pikirkan diri kita. Bagaimana caranya kita selamat di dunia dan akhirat, ya, bagaimana kita bisa meniti jalan keselamatan, tidak ke kanan ke kiri dan tidak melewati jalan-jalan yang berduri, jalan-jalan yang dapat menjauhkan kita dari Allah Jalla wa'ala. Nah, kemudian yang kedua adalah memahami dalil yang memang semestinya itu dalil, tetapi dengan pemahaman yang salah, dengan pemahaman yang salah. Banyak orang kaum muslimin yang memahami bahwa Allah ada di mana-mana, di mana mereka menggunakan dalil ayat atau hadis Nabi SAW dengan ayat yang berkaitan dengan kebersamaan Allah, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia Allah senantiasa bersama kalian dimanapun kalian berada. Kata ma'a, langsung saja mereka pahami bahwa Allah bersama kita. Nah, ini ayat, buktinya Allah bersama kita, berarti benar dong kalau Allah di mana-mana. Ini ada kata ma'a, ma'a itu artinya bersama. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dimanapun dia berada, dimanapun Allah, dia selalu bersama kalian dimanapun kalian berada. Dan ini menunjukkan bahwa Allah ada di mana-mana. Kita tidak mengada-ngada, kita tidak mengadakan suatu keyakinan yang bid'ah. Ayat yang bicara loh, ya. Kemudian juga hadis Nabi SAW yang menyebutkan dengan lafaz yang sama, yang semakna dengan lafaz hadis ayat Al-Quranul Karim, yaitu Allah bersama kita dimanapun kita berada. Ya, maka kita katakan di sini, kita harus coba. Kewajiban kita adalah yang pertama, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai barometer kita, sebagai tolak ukur kita, sebagai tolak ukur kita untuk mengukur benar dan tidak, dan benar dan salahnya agama kita. Tapi tidak hanya sampai di situ, ada kewajiban yang lain. Kewajiban kita, selain kita menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai barometer kita, sebagai tolak ukur kita untuk mengukur benar atau tidaknya agama kita, selain itu juga kita harus punya kewajiban yang lain yang harus kita ketahui adalah kita harus memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar. Jangan salah para jemaah, jangan salah para pendengar yang dirahmati Allah. Orang Syiah, orang-orang Khawarij, orang-orang Mu'tazilah, dan orang-orang yang sesat yang lainnya yang melenceng jauh dari jalan Allah Jalla wa'ala, mereka umumnya tidak pernah meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Mereka tidak pernah meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Contoh serhana saja para jemaah. Orang-orang Khawarij, mereka kurang apa? Kurang apa mereka? Mereka adalah orang yang dekat dengan Al-Quran dan juga dekat dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi mengapa mereka dinyatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mereka keluar dari Islam yang benar? Mereka terlepas dari Islam yang benar sebagaimana terlepasnya anak panah dari busurnya. Kenapa kok mereka tidak pernah meninggalkan Al-Quran? Mereka juga tidak pernah meninggalkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan mereka adalah orang-orang yang sangat rajin beribadah, rajin dan tekun beribadah. Bahkan Nabi mengatakan, dimanapun kalian berada, bunuh mereka. Dimanapun kalian menemukan mereka, bunuh mereka. Sebagaimana kalian dibolehkannya membunuh kaum 'Ad, sebagaimana diazabnya kaum Nabi 'Ad. Artinya Rasulullah menganjurkan kita untuk membunuh orang-orang Khawarij. Kok bayangkan mereka tidak pernah meninggalkan Al-Quran, mereka tidak pernah meninggalkan hadis, dan mereka pun justru adalah orang-orang yang rajin untuk beribadah. Tapi kenapa Nabi mengatakan bahwa mereka telah terlepas dari Islam? Islam, mereka telah terlepas dari Islam yang benar, sebagaimana terlepasnya anak panah dari busurnya. Bahkan Nabi memerintahkan sahabatnya untuk membunuh mereka. Kenapa ma'asyiral muslimin? Karena mereka hanya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, tapi tidak memahami keduanya dengan pemahaman yang benar. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, kebanyakan dari ahli bid'ah, kebanyakan dari bid'ah badah, dan bahkan bid'ah pertama muncul disebabkan karena ta'wil. Disebabkan karena ta'wil, artinya karena salah paham dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. kembali kita terbalik pembahasan tentang masalah keyakinan yang salah tadi, yaitu di mana keyakinan yang diyakini oleh umumnya kaum muslimin di mana Allah ada di mana-mana. Siapa yang memahami wa huwa ma'akum aina ma kuntum, ya, di mana Allah senantiasa bersama kalian dimanapun kalian berada. Siapa yang memahami itu? Siapa yang memahami dengan pemahaman seperti itu? Cari tahu. Padahal kita harus tahu para jemaah, para pendengar rahmatullah subhanahu wa ta'ala, bahwa memahami Al-Quran dan Sunnah harus sesuai dengan pemahaman sahabat ridwanallahi alaihim jami'a. Dan ini adalah perintah Allah, perintah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tidak berusaha, tidak mewajibkan diri kita untuk memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman sahabat, kita akan mengalami kekeliruan, bahkan kita akan menyimpang, melenceng jauh dari pemahaman yang semestinya, dari tadabbur, dari tafakkur terhadap makna dan kandungan Al-Quran dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita ketika ingin berusaha memahami Al-Qur'an dan Sunnah, tapi kita tidak berusaha memahami keduanya yang sesuai dengan pemahaman sahabat ridwanullahi alaihim jami'a. Allah jalla wa ala jelas sudah merintahkan kita untuk memahami Al-Qur'an sesuai dengan pemahaman Al-Qur'an, sesuai dengan pemahaman sahabat. Bukankah Allah jalla wa ala mengatakan, Allah jalla wa ala mengatakan, wa may yushaqiqi ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, barang siapa yang berani menyelisih rasul setelah jelas baginya petunjuk. Ingat, menyelisih rasul artinya menyelisih apa yang dibawa rasul, tidak mengikuti apa yang dibawa Rasulullah SAW, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Bukankah rasul membawa Al-Qur'an dan Sunnah? Kemudian wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan juga mengikuti jalan selain orang-orang beriman, mengikuti selain jalan orang-orang beriman. Artinya kesalahan itu karena dua tadi, berdasarkan ayat tadi, tidak mengikuti apa yang dibawa Rasul, Al-Quran dan Sunnah, atau memahaminya dengan pemahaman yang salah, mengikuti jalan selain jalan orang-orang beriman. Ayu alikhotul kiram, kalau ada kata al-mu'min, al-mu'minun, atau ada nida, ada panggilan Allah bagi orang beriman, siapa yang maksud yang pertama? Sahabat. Mengapa yang maksud yang pertama? Sahabat. Lianna ha'ula, aw lianna ha'ula awwalun nasi alladhi amana bin nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksud dengan orang beriman dalam Al-Qur'an, misalnya Allah katakan qad aflahal mu'minun sabilil mu'minin ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, beruntunglah orang-orang yang beriman, kemudian yang mengikuti jalan selain jalan orang beriman. Jadi maksud dengan orang beriman sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena mereka lah yang pertama kali beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka tidak beriman, kalau mereka dikatakan kufur, kafir, apakah orang setelah mereka lebih beriman daripada sahabat? Tidak. Bahkan para jamaah, para pendengar yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, bahkan iman mereka menjadi tolak ukur iman kita. Kalau kita ingin memiliki iman yang benar, kalau kita ingin memiliki iman yang sesuai dengan kehendak Allah Jalla wa'ala, maka kita harus menyelaraskan iman kita seperti iman sahabat ridwanullahi alaihim jami'a. Bukankah Allah Jalla wa'ala mengatakan fa'in amanu dalam surah Al-Baqarah bimithli ma amantum bihi faqad ihtadalu, jika mereka beriman seperti iman kalian itu sahabat ridwanullahi alaihim jami'a, faqad ihtadalu, niscaya mereka yang menyelaraskan, yang mengikuti sahabat dalam keimanan, maka niscaya mereka akan meraih hidayah dari Allah tabaraka wa ta'ala. Subhanallah, hidayah akan kita raih ketika kita beriman seperti iman sahabat radhiyallahu anhum jami'a. Jadi para jemaah yang Allah subhanahu wa ta'ala, hal yang wajib kita lakukan adalah kembali kepada sumber yang benar, sumber Islam yang benar, sumber dalil yang benar. Selanjutnya adalah memahami dalil sumber Islam yang benar tersebut, rujukan Islam, Islam tersebut dengan pemahaman yang benar. Nah, dan maka dalam hal ini kita katakan bahwa memahami ma'akum di situ artinya mutlakul ma'iyyah, artinya kebersamaan Allah secara mutlak, tidak harus zatnya. Maka ulama Ahlussunnah menjelaskan keumuman kata ma'iyyah itu maknanya adalah ma'iyyatullah jalla wa ala bi khalqihi ma'ilmihi wa ihafatihi, yaitu kebersamaan Allah bersama makhluknya dengan ilmu dan cakupannya. Artinya Allah selalu mengawasi mereka, Allah melingkupi mereka dengan ilmunya, dengan pengawasannya. Bukankah dengan ilmu Allah yang maha sempurna, Allah tahu ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur, Allah tahu setiap mata yang berkedip, yaitu mata yang berkedip dengan mata yang memberikan isyarat pengkhianatan, kemudian juga apa yang tersimpan di dalam hati manusia, Allah tahu. Dengan keilmuan Allah yang maha sempurna, dengan pengawasan Allah yang begitu ketat, itu semakna dengan bersama. Ya, itu semakna dengan bersama. Tidak harap zatnya Allah Jalla wa'ala. Sedangkan zatnya Allah Jalla wa'ala yang sesuai dengan keyakinan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah di arsh. Sebagaimana Allah Ta'ala katakan Ar-Rahmanu alal arsh tawa, Allah bersemayam di atas arsh. Ya, sebagaimana seorang budak wanita ditanya Rasulullah Sallam, Aynallah? Qalat bisama. Di mana Allah? Lalu dia menjawab, Allah ada di langit. Lalu kata Rasulullah, setelah ia menjawab, siapa saya? Lalu dia menjawab, saya engkau adalah Rasulullah. Qala i'tiqha fa inna mu'mina. Bebaskan budak ini karena dia sudah beriman, sudah memiliki iman yang benar. Bayangkan Rasulullah SAW melegitimasi atau mengakui kebenaran iman budak tersebut karena dia mengatakan ketika ditanya, di mana Allah? Allah ada di langit. Siapa saya engkau adalah Rasulullah. Dinyatakan imannya benar oleh Rasulullah sallallahu wasallam alaihi. Jadi para jemaah Allah Subhanahu wa taala, jadi kita harus meyakini bahwa Allah, ya, keyakinan yang benar sesuai keyakinan Rasulullah SAW adalah Allah dengan zatnya ada di arsh. Kalau kita tafsir ada di arsh. Kalau kita globalkan saja perkataannya adalah ada di langit, yaitu di atas. Mutlaqul ulu. Atau kita katakan, kalau dikatakan Allah ada di mana-mana, artinya Allah ada di mana-mana bersama makhluknya dengan ilmunya dan cakupannya. Maka ini merupakan akidah yang sesuai dengan akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita meyakini itu karena kita meyakini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meyakini itu, dan itu pun berdasarkan dalil yang benar, dalil yang sahih, kemudian dengan pemahaman yang benar. Contoh yang lain adalah beriktiba kepada Nabi dari sisi perkataan beliau. Ayuh ikhwatul kiram. Beriktiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sisi perkataan beliau adalah dengan mengaplikasikan isi dari perkataan beliau sallallahu wasallam alaihi. Tidak hanya menyampaikan, tidak hanya berdalil, ya, tidak hanya kita mengucapkan balighu anni walau a'inna a'malu binniyat, tapi dalam masalah niat kita tidak pernah benar. Innamal a'malu binniyat, dalam masalah niat saja banyak kaum muslimin tahu bahwa niat itu merupakan rukun ibadah. Orang yang melakukan suatu ibadah tanpa niat maka tidak sah ibadahnya. Ya, dan banyak kaum muslimin yang hafal innamal a'malu binniyat, innamal a'malu binniyat. Tapi subhanallahil azim. Kalau kita kembali kepada tentang niat kaum muslimin, ternyata masih banyak kaum muslimin daripada tentang masalah niat saja. Cara mereka berniat ketika beribadah ternyata caranya tidak sesuai dengan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berniat dari suatu ibadah. Dengan banyak kaum muslimin sampai saat ini melafatkan niat, padahal ibadah itu mabda' al-ittiba, landasannya ibadah itu adalah ittiba, yaitu mengikuti Nabi alaihi salatu wasallam. Pernahkah Nabi mencontohkan kita ketika beliau akan salat misalnya, beliau mengatakan usolli? Beliau tidak pernah mencontohkan itu. Dan kalau beliau tidak pernah mencontohkan itu, maka ikuti beliau alaihi salatu wasallam dengan niat ketika melakukan suatu ibadah dengan niat yang tidak perlu kita ucapkan. Demikian juga hal itu menyelisih ijma sahabat, ijma ulama, setelah mereka bahwasannya tempatnya niat itu bukan di mulut tapi di hati. Sebagaimana nukil ijma' oleh Syekhul Islam Taimiyah Allah Ta'ala, di mana beliau mengatakan anna mahallan niyati al-qalb, mahallan niyati al-qalb, bahwa tempat niat itu di hati, bukan di mulut. Jadi yang dilihat oleh Allah apa yang dikatakan hati, bukan apa yang dikatakan oleh mulut kita, oleh lidah kita. Jadi al-ibratu bima fil qalb, yang dilihat oleh Allah inti masalahnya adalah apa yang ada di hati kita dan apa yang diucapkan oleh hati kita. Jadi para jemaah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus betul-betul mengamalkan isi dari perkataan Nabi alaihissalam, kalau perkataan Nabi itu berupa perintah. Misalnya contoh seperti yang saya contohkan tadi, Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, riwayat Muslim, Rasul mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Tapi subhanallah, kita lihat banyak kaum muslimin yang salatnya tidak seperti salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari niat, dari takbir, niat, takbir, membaca Al-Quran, kemudian membaca Al-Fatihah, ya, caranya pun tidak sesuai dengan cara Nabi. Di mana kita ketahui bahwa Nabi kalau baca dalam salat beliau membaca dengan tartil, ya, beliau membaca dengan tartil, dengan bacaan tartil, kemudian membaca surat. Ya, dan beliau membeda-bedakan antara beliau surat yang beliau baca pada sholat subuh, yang beliau baca pada sholat-sholat fardu yang lain dan lain sebagainya. Kemudian baca ruku, sujud sampai salam. Ternyata banyak kaum muslimin yang sholatnya kacau balau, yang sholatnya betul-betul memalukan, betul-betul yang ada hanyalah gerak-gerakan saja. Tapi betul-betul melenceng jauh dari salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh misalnya, banyak kaum muslimin tadi niatnya tidak sesuai dengan cara Rasulullah sallam. Masih sampai saat ini masih banyak kaum muslimin dengan mengatakan usolli, padahal coba cari tahu dalilnya. Saya tidak berani atau saya mungkin tidak mungkin dikatakan saya sejazuli itu orangnya suka gampang bid'ah-bid'ahin. Kalau Radio Roja itu adalah radio tukang bid'ah katanya. Baik, sekarang begini saja, kita tidak usah mengatakan bid'ah deh, ya, karena orang banyak kalau dengar kata bid'ah telinganya merah, ya. Dan radio ini terkenal dengan radio tukang bid'ah, jadi jangan dengerin katanya, subhanallah. Kalau kita katakan memang ini dikatakan bid'ah, ya memang faktanya bid'ah, mau diapain lagi. Dan orang yang mengatakan bid'ah itu bukan kita, Rasulullah SAW. Kenapa sih kita tidak senang dengan kata bid'ah? Yang ngomong itu Rasul, bukan kita kok. Yang memang Rasul mengatakan wa kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu sesat. Yang bilang bid'ah itu sesat Nabi kok. Kenapa kita? Ingat, Nabi itu setiap beliau mengucapkan sesuatu, setiap beliau mencontohkan sesuatu dengan perbuatannya, tujuannya menyelamatkan kita. Karena beliau adalah penyelamat kita dari azab neraka dan yang membimbing kita kepada surga. Setiap apa yang mendekatkan kita kepada surga, setiap apa yang menjauhkan kita dari neraka, pasti Rasulullah akan sampaikan. Nah, termasuk hal yang beliau sampaikan adalah sabda beliau, wa alamu kullu muhdatsatil umur, wa qala kunna fa inna kullu fi kulli mu'afana min muhdatsat umur bid'ah, fa inna kullu bid'atin dha'i wa yakun muhdatsatil umur, fa inna kullu muhdatsatil umur fa inna iyyakum muhdatsatil umur fa inna kullu muhdatsatin bid'ah. Jauhilah perkara-perkara yang baru dalam agama, karena setiap perkara yang baru dalam agama adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Masih juga belum menerima. Baik, kalau begitu kita ganti deh kalau gitu. Kalau memang ada dari pendengar yang belum serak gitu dengan kata bid'ah, ya karena memang sudah terpengaruh dan bahkan sudah mendarah daging mereka agak risih mendengar kata bid'ah. Dari sini saja, ada seorang syekh pernah berkata kepada saya, kalau memang umat Islam, bukankah kita harus menempuh cara yang lebih mendekatkan dakwah ini kepada mereka? Ya, itu namanya hikmah. Baik. Dan juga litalif kullu bid'ah, untuk mengambil hati atau untuk menimbulkan simpati kaum muslim terhadap dakwah yang sunnah ini. Dakwah sunnah ini, dakwah yang mulia ini. Oke, kita katakan. Ada seorang syekh mengatakan kepada saya ketika saya masih belajar di Madinah, dia mengatakan, kalau memang masyarakat di negerimu tidak suka mendengar kata bid'ah, maka ketahui, setiap muslim pasti mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau gara-gara kita mengatakan ini tidak boleh karena ini bid'ah, lalu dia kabur meninggalkan kita, maka dengan keyakinan kita bahwa setiap muslim pasti mencintai Rasulullah SAW dan pasti mau mengikuti Rasul, coba mungkin kita tegur mereka, mungkin kita luruskan mereka yang salah dari mereka, yang bengkok dari mereka, dengan mengatakan atau bertanya, apa yang kalian lakukan ini ada nggak contohnya dari Nabi? Ada nggak contohnya dari Nabi SAW? Dia akan cari dia, bingung dia. Kalau dikatakan dari kiai, itu bukan Nabi. Kalau dikatakan, tapi kan guru, kiai, hafiz, syekh, melakukan itu. Nah sekarang gini saja, kita tanya aja, ada nggak contohnya dari Nabi SAW? Setiap perbuatan, perkataan, perbuatan, keyakinan yang tidak ada contohnya dari Nabi SAW, maka tidak boleh kita lakukan, tidak boleh kita amalkan. Nabi SAW mengatakan, man amila amalan laisa alihi amuruna fa waraddun. Berarti siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada contohnya? Ini kaidah para jemaah. Ini kaidah. Hadis ini merupakan kaidah tu min kaididdin. Kaidah. Daripada kaidah-kaidah agama. Setiap amalan yang tidak ada contohnya dari kami, ini pernyataan Nabi loh. Maka dia tertolak. Lah buat apa kita beramal? Ribuan amal, capek-capek kita beramal. Gak ada contohnya. Buat apa kita beramal? Nah, yang harus kita perhatikan ketika beramal, ada nggak contohnya dari Nabi? Nah, kalau contohnya beramal itu, berarti amal kita adalah amal yang berkualitas. Karena yang Allah minta dari kita bukan sekedar amal, tapi adalah amal yang berkualitas. Amal yang berkualitas, bukan sekedar kuantitas amal. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah memberikan kita, menciptakan kita, bagi kita kehidupan dan kematian. Tujuannya adalah untuk menguji kita. Siapa di antara kita yang paling baik amalnya, yang paling berkualitas amalnya. Jadi para jemaah, perhatikan kualitas amal. Amal yang berkualitas yang bisa kita pastikan adalah hal yang bisa membuat kita semakin yakin dan bisa memastikan bahwa amalan itu adalah amal yang berkualitas dan amal yang baik adalah ketika amal yang kita amalkan sesuai dengan contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian para jemaah yang Allah Subhanahu Wa Taala dikatakan di sini adalah al-wajhi alladhi fa'ala dengan cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mengamalkannya. Jangan hanya beramal, Rasul zikir, saya zikir. Tapi caranya tidak sesuai dengan cara Rasulullah SAW ketika berzikir. Rasulullah sholat, saya sholat. Jadi saya ikuti Rasul. Tidak. Tidak cukup kita hanya menyamakan apa yang beliau contohkan secara gambaran saja, secara lahiriah saja. Tapi harus kita perhatikan cara. Al-wajhi alladhi amilahu sallallahu alaihi wasallam bi tariqatil lati kana 'alaiha Rasulullah. Kita perhatikan, kalau kita mengikuti Rasulullah SAW, perhatikan caranya. Banyak orang mengikuti Nabi tapi caranya enggak ada contohnya. Caranya enggak benar, caranya enggak ada mustanadnya, enggak ada sandaran dalilnya. Mana coba? Kita katakan, yang paling jelas, yang paling mengamalkan dalil, yang paling ngerti hadis Rasulullah, atau yang paling mengenal Rasul, yang paling beritibak para Rasul sahabat. Maka cuman sahabat, coba misalnya contoh dikir berjamaah. Kita buka-bukaan aja deh. Ya, karena apa? Kita menyelamat kelompat. Jangan dibiarkan terus mereka begitu. Mereka terperangkap oleh bid'ah, oleh perkara-perkara yang tidak ada contohnya. Contoh dikir berjamaah. Iya, kita benar, kita akui bahwa berzikir dengan sebanyak-banyaknya berzikir suatu hal yang terpuji. Tapi perhatikan, melakukan suatu amalan yang dilakukan Rasulullah SAW, tetapi caranya tidak sesuai cara Rasul, itu bukan mengikuti Nabi namanya. Namanya mengkhianati Nabi, namanya melecehkan Nabi SAW. Kenapa? Karena yang kita ikuti beliau bukan hanya perbuatannya saja. Beliau zikir, saya zikir, tapi caranya. Perhatikan caranya. Ternyata Nabi Ali SAW tidak pernah berzikir secara berjamaah. Cari aja. Kan jelas tuh di Al-Quran. Al-Quran nggak menjelasin tentang zikir. Bagaimana cara zikir? Ya udah, lihat hadis. Kan jelas ada Sahih Bukhari, ada Sahih Muslim, ada Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Kutubus Sittah, kemudian Mustad Imam Ahmad, dan sebagainya. Cari. Jangan cuma jiping. Ngaji kuping saja nggak cukup, ya kita harus buka telaah, tanya kepada zikir, untuk tanya kepada ulama yang mana, ulama yang rabbani, jangan ulama su, karena ulama yang su adalah ulama yang betul-betul yang tidak takut Allah Subhanahu wa Taala, yang tidak bermanfaat dengan ilmu mereka, bukan kayak Yahudi itu ulama, mereka ulama, Mereka punya ilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Kenapa? Karena mereka tidak bermanfaat dengan ilmu mereka. Sehingga ilmu mereka yang tidak bermanfaat itu tidak melahirkan rasa takut kepada Allah Jalla wa'ala. Oleh karena ma'asyar muslimin, orang-orang atau kita yang Allah berikan, Allah buka hati kita untuk mendapatkan hidayah dari Allah, hidayah dan sunnah, banyak mohon kepada Allah agar ilmu yang kita ketahui, agar ilmu yang telah kita tuntut ini adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang melahirkan rasa takut kepada Allah, ilmu yang mengantarkan kita kepada amal yang saleh, yang senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Jalla wa'ala. Kemudian ma'asyar muslimin adalah yang kita perhatikan selain caranya adalah min ajli annahu fa'alahu sallallahu alaihi wasallam ala wajhi alladhi fa'ala, kemudian ala wajhi alladhi ma'a tawaful qasd wal irada. Dan perhatikan niatnya para jemaah. Ya, niat loh, perhatikan niat. Di mana ketika kita melakukannya adalah karena Allah. Orang berbuat, gambarnya sama, luarnya sama, tapi niatnya beda. Rasulullah SAW adalah orang yang paling ikhlas. Orang yang paling ikhlas. Jadi kalau kita misalnya sholat, kalau kita niat sholat adalah untuk mendapatkan kesehatan, itu tidak beritiba pada Nabi. Saya menginginkan sekali, misalnya, dijelaskan ada misalnya ada peraga, ada terapi sholat, terapi sehat dengan melalui sholat. Ngapain? Buat apa itu? Orang yang seperti itu adalah orang yang tidak mengenal sunnah Nabi SAW. Taat kepada Allah, Allah akan berikan manfaat dunia dan akhirat. Nggak usah kita cari kesehatan melalui sholat. Jangan. Ikhlasillah Azza wa Jal. Ikhlas saja dalam menjalankan ibadah sholat. Nggak usah mengharap kesehatan. Karena dengan ikhlas, Allah akan curahkan manfaat akhirat, manfaat agama, manfaat dunia. Allah beri sehat. Orang yang menjaga agama Allah, Allah akan jaga semua yang ada diri kita. Bukankah Allah Jalla Rasulullah SAW mengatakan ihfadillah yahfadka, jagalah agama Allah, artinya jalankan ketaatan, jadilah orang yang taat. Yahfadka, Allah akan menjaga kamu, menjaga iman kita, menjaga umur kita, kesehatan kita, keturunan kita, harta kita, masa tua kita. Bayangkan kalau antum melihat, cari saja, buka Ibnu Rajab syarah Jami' Ulum Hikam ketika beliau menjelaskan hadis ihfadillah yahfak, ihfadillah yahfakka, ihfadillah tajidhu tujiti jahaka. Ya, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, jagalah Allah, maka Allah akan senantiasa berada di hadapanmu. Maknanya artinya menjaga Allah, bukan menjaga Allah, karena Allah tidak butuh penjagaan kita. Artinya menjaga agama Allah dengan mengamalkannya, dengan mengaplikasikannya, dengan mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan hanya sekedar simbol, jangan hanya sekedar apa namanya di mulut saja, tapi tidak dipraktikkan, tidak diamalkan. Aplikasikanlah agama itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Agama yang dimaksud adalah agama yang sesuai dengan apa yang dibawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jelas para jemaah, kita harus betul-betul menjalankan seluruh apa yang dicontohkan Nabi karena Allah, karena menjalankan perintah Allah. Ikhlas lillahi jalla wa'ala. Ayo ikhlas kiram. Kalau kita menilai ikhlas kita, Syekhul Islam Taimiyah mengatakan, kita tidak boleh meremehkan perkara ikhlas. Ya insya Allah ikhlas, saya ikhlas insya Allah. Kan gampang ikhlas. Oh, karena Allah saja lillahi aja. Para jamaah, menjaga hati tidak gampang loh. Lebih sulit daripada menjaga harta kita. Lebih sulit daripada menjaga apa yang kita miliki, yang kita cintai sekalipun. Susah. Banyak sekali amal kita yang tidak ikhlas, yang tidak sesuai dengan perintah Allah Jalla wa'ala. Yang tahu kita dengan Allah saja kok. Jangan remehkan, menjaga hati itu susah sekali para jemaah. Karena hati ini paling sulit diperbaiki. Bayangkan bagaimana Sofyan Thauri mengatakan, ma'alatu syai'in asyaddu min niyyati. Tidak ada yang paling sulit untuk diperbaiki daripada niat. Jadi jangan remehkan perkara niat para jemaah. Jangan remehkan. Terkadang kita mau mencari ini, mengharapkan itu, menargetkan itu. Yang tahu apa yang ada di isi hati kita, kita dan Allah. Orang lain tidak tahu. Ternyata amalannya secara lihat secara lebih baik, bagus, ternyata dalamnya busuk. Dan para jemaah Allah Subhanahu wa taala, ba'tawful qasdi wal irada fi dzalik. Niatnya perhatikan adalah untuk mengikuti Nabi karena Allah, karena menjalankan perintah Allah Jalla wa'ala. Perhatikan dan jangan pernah kita meninggalkan hal tersebut. Ketika kita mengamalkan apapun, kita harus niatkan karena Allah, karena menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, min ajli annahu fa'ala. yaitu karena beliau melakukannya, karena beliau meyakininya, karena beliau mengucapkannya, karena beliau meninggalkannya. Jadi bukan hanya melakukan, ya hanya melakukan saja, tidak, tapi kita mengikuti beliau, misalnya melakukan apa? Misalnya kita berpuasa, ya kita berpuasa. Ternyata kita berpuasa bukan karena Rasul berpuasa, tapi ya karena kita puasa saja. Tapi kita lihat, ya Allah, saya berpuasa ini begitu ya, dengan apa? Dengan maksud bahwa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita melakukannya karena Rasul pernah melakukannya. Kalau enggak melakukannya, jangan melenceng. Sedikit aja hal yang beliau kerjakan tidak boleh kita tinggalkan. Misalnya perhatikan, misalnya kita ingin mengikuti puasa Nabi alaihi wasallam. Perhatikan niatnya. Kemudian apa yang harus ditinggalkan orang yang berpuasa, al-imsakan jamil muqtirah. Kemudian juga waktunya dari mana sampai kapan. Coba bayangin puasa kaum muslimin. Padahal Nabi alaihi wasallam berpuasa itu dari terbitnya matahari, dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Ternyata banyak kaum muslimin pada Ramadan, mereka mulai puasa itu dari imsak. Padahal Nabi tidak pernah mencontohkan. Bayangin. Jadi yang banyak yang perlu kita koreksi deh. Banyak perkara dari ibadah-ibadah kaum muslimin, dari hal-hal yang lain yang berkaitan dengan agama mereka. Jadi para jemaah Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kita tiba pada pertemuan yang kita datang, dan kita akan menjelaskan secara mendetail, secara tafsil hal yang berkaitan dengan ittiba dengan Nabi, sehingga kita betul-betul menjadi muslim yang berittiba dengan baik kepada Nabi alaihi wasallam. Demikian saja pembahasan materi yang bisa sampaikan pada saat ini, karena saya harus memberikan waktu yang cukup untuk bertanya jawab kepada para pendengar dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih untuk Ustaz, jazakallahu khairan atas pembahasan yang sangat bermanfaat di sore hari yang berbahagia ini. Saudaraku seiman, untuk selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Dan untuk yang pertama kita angkat pertanyaan dari pesan singkat Ustaz ya, terlebih dahulu sebelum kita angkat dari telepon, melalui pesan singkat di 0819896543 dari Pak Suryo Abu Hudzaifah di Jakarta yang bertanya. Ya Ustaz, berkaitan dengan hadis budak yang ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai keberadaan Allah taala, maka ada sebagian saudara kita yang menyebutkan bahwasannya penjelasan budak tersebut yang diambil kesimpulan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa dia adalah seorang muslimah adalah perkataan beliau atau jawaban budak itu ketika ditanya siapakah Rasul, maka beliau budak itu menjawab Anda adalah Rasulullah. Adapun pertanyaan mengenai di mana Allah itu bukan merupakan sebuah tolak ukur akan keimanan dari budak tersebut. Mohon penjelasan Ustaz, jazakallahu khairan. Nah, yang jelas para jemaah Allah Subhanahu wa taala, para ulama mengatakan ketika membahas tentang dhawabit fi fahmi sunnah, ketentuan-ketentuan dalam memahami sunnah secara utuh. Ya. Ada buku bagus yang dikarang oleh Syekh Hanif Tahir Al-Andalusi As-Saudi. Beliau mempunyai buku tentang ketentuan-ketentuan dalam memahami hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang beliau sebutkan adalah memahami hadis itu tidak sepenggal-sepenggal, ya, tidak sepotong-sepotong, tidak separoh-separoh. Jadi, baca teks hadis secara utuh, ya, justru nanti kita akan mendapatkan hadis itu dengan pemahaman yang benar. Atau kita kaitkan hadis yang satu dengan hadis yang lain, saling berkaitan. Ya, hadis dengan kelengkapan riwayat, dengan hadis yang semakna dengan itu, atau dengan hadis yang dengan hadis yang lain yang saling mendukung, yang saling melengkapi pemahamannya. Hadis itu yang disebutkan tadi tentang jariah yang ditanya oleh Rasulullah SAW tentang keberadaan Allah Jalla wa Ala. Teks hadisnya jelas. Ketika seorang Muawiyah bin Hakam menyesali perbuatannya telah menampar budaknya, lalu dia menyampaikan penyesalannya kepada Nabi SAW. Ya, baca teks dengan baik secara lengkap, ya, kita akan tahu gitu. Sebab mengapa beliau mengatakan etik apa inna mu'minah, bebaskan dia karena dia seorang yang beriman, seorang wanita yang beriman. Nah, lalu kata Rasulullah SAW, kamu jangan bebaskan dulu budak kamu itu sampai kamu bawa dia menghadap kepada saya. Lalu kata Muawiyah, baik ya Rasulullah. Lalu dibawa budaknya tersebut kepada Rasulullah SAW, dibawa menghadap Rasulullah SAW. Ketika sudah menghadap kepada Rasulullah SAW, beliau bertanya, Rasulullah SAW bertanya, beliau berkata, majikanmu hendak membebaskan kamu. Saya ingin pembebasan kamu ada pembebasan yang baik, pembebasan yang berkesan begitu. Lalu kata Rasulullah SAW, oleh karenanya, karena saya ingin menjadikan pembebasan majikanmu terhadap kamu adalah pembebasan yang sangat berkesan, sangat berarti bagi kamu dan bagi kita semua, maka saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Lihat, mengajukan beberapa pertanyaan. Nah, kemudian Rasulullah SAW pertama yang beliau tanya, Aynallah, di mana Allah? Pertanyaannya jelas dan tegas. Dan beliau bertanya dengan pertanyaan yang sangat berbobot, Aynallah, di mana Allah? Lalu si budak dengan jawaban yang sangat mengesankan, beliau mengatakan Allahu fis sama. Beliau tunjuk itu langit dengan telunjuknya. Allahu fis sama, Allah ada di langit. Dan Rasulullah SAW begitu berkesan dengan jawabannya. Nah, jadi justru inti pertanyaan itu, bukan pertanyaan yang kedua. Lalu Rasulullah SAW ingin melengkapi pertanyaan beliau dengan mengatakan, Man ana, siapa saya? Lalu budak wanita terus menjawab, Anta Rasulullah, engkau adalah Rasulullah. Para jemaah, kalau seandainya inti pertanyaan yang kedua, seharusnya yang ditanya pertanyaan pertama itu, bukan Aynallah. Biasanya, ya ingat Rasulullah SAW, yang pertama gini, tidaklah beliau menanyakan sesuatu, melainkan pertanyaan yang sangat penting, apalagi berkaitan agama. Setiap pertanyaan beliau kepada sahabatnya berkaitan agama, pasti itu penting. Tidak ada yang tidak penting. Yang kedua, biasanya pertanyaan penting itu didahulukan. Tapi kenapa pertanyaan yang dianggap penting tadi, yang itu pertanyaan, kenapa dia juga ditempatkan kedua? Justru para jemaah, karena pertanyaan penting, yang penting itu adalah tentang Allah, maka Rasulullah SAW bertanya, mengajukan pertanyaan tersebut dalam sebagai menjadikannya sebagai pertanyaan pertama. Aynallah, di mana Allah? Karena Rasulullah SAW, ya, ini menyampaikan hal yang sangat penting yang harus diyakini oleh setiap muslim, bahwa Allah itu ada di arsy, Allah itu ada di langit. Yang tidak boleh kita langgar, yang tidak boleh kita tinggalkan. Harus kita yakini Allah ada di langit, Allah ada di arsy. Dan sehingga kita betul-betul mengenal Allah dengan baik, sehingga kita beribadah kepada Allah dengan baik. Nah, jadi kalau kita perhatikan, ketika Rasulullah bertanya dengan pertanyaan pertama, di mana Allah? Qalat fis sama, Allah ada di langit. Lalu dia menunjuk dengan jari telunjuknya, Allah ada di langit. Lalu Rasul mengatakan, siapa saya? Lalu siapa saya? Lihat, dari siapnya saja, ya, dari siap saya menunjukkan bahwa Rasul ingin menekankan, ingin menekankan pertanyaan beliau. Ya, ingin melengkapi pertanyaan beliau. Jadi pertanyaan beliau yang kedua sebagai pelengkap pertanyaan pertama, Man ana, siapa saya? Anta Rasulullah, engkau Rasulullah. Dengan keberhasilan si budak tersebut menjawab dua pertanyaan itu, Rasul mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan, "Iqtik hafa inna mu'mina, bebaskan dia karena dia adalah seorang wanita yang beriman kepada Allah Tabaraka wa Taala." Para jemaah, apakah orang yang beriman secara akidah saja? Apakah orang yang beriman? Apakah orang yang beriman dengan iman yang benar hanya mengakui bahwa Rasulullah adalah Rasulullah Rasul? Kalau walaupun dia mengatakan bahwa Allah di mana-mana. Justru orang yang iman itu berangkat dari iman kepada Allah. Iman kepada Nabi, iman kepada malaikat, iman kepada takdir, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada hari akhir. Itu adalah cabang. Far'an usul iman. Ini cabang. Yang intinya adalah iman kepada Allah. Makanya Syekh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, syaraf ilmi tabi'u li syarafi ma'lumi. Bahwa kemuliaan ilmu itu berkaitan dengan kemuliaan apa yang dibahas. Kalau yang dibahas Allah berarti yang paling penting. Berarti pokok iman kepada Allah Jalla wa'ala. Kalau kita beriman kepada Allah, maka kita akan beriman pada malaikatnya, kitab-kitabnya, nabi-nabinya, hari akhir, kemudian takdir. Pasti iman kepada Allah Azza wa Jalla. Berkaitan dengan iman kepada Allah Jalla wa'ala, berarti berkaitan dengan tauhid kepada Allah, rububiyyah, uluhiyyah, asma wa sifat. Nah, yang berkaitan dengan asma wa sifat, sifat Allah, berarti sifat zat. Berkaitan dengan sifat, sifat ada dua, sifat fi'liyah dan sifat zat. Sifat zat Allah Azza wa Jalla. Kalau kita bicara tentang zat Allah, berarti kita berada di antaranya adalah pembahasan tentang di mana Allah. Ternyata sifat zatnya Allah, Allah itu dengan zatnya ada di arsy. Nah, apakah seorang yang meyakini Allah di mana-mana dengan zatnya, imannya benar? Tidak. La yatimmu wa la yakmul iman abdi hatta yu'mina bi rububiyyatillah wa asma'ihi wa sifatihi wa uluhiyyati. Tidak sempurna iman seorang muslim, seorang beriman, seorang muslim sampai dia beriman kepada rububiyahnya, asma wa sifatnya dan uluhiyahnya Allahu Jalla wa Ala. Ini kalau kita ingin mewujudkan iman yang benar, imani Allah dengan iman yang benar pada rububiyahnya, uluhiyahnya dan asma wa sifatnya. Kalau hanya satu saja, dua saja, maka selama itu tidak sempurna atau bahkan tidak beriman, tergantung tingkat dan bentuk penyimpangan yang ada. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas jawaban Ustaz, jazakallahu khairan. Dan berikut dari penelpon yang pertama ada Ibu Rara di Tangerang, silakan Bu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fika barakallah, silakan. Ustaz begini, saya pernah diskusi dengan orang tua yang kebetulan dia seorang guru, dia mengatakan bahwa kok ada sih orang yang tidak bolehkan menghormati bendera, padahal kan itu dengan susah sudah dengan susah payah rakyat Indonesia berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Nah, masalahnya saya juga tidak punya keilmuan yang memadai untuk menjelaskan bahwa itu tidak boleh sebenarnya. Cuman alasannya mereka adalah masalahnya cuma ngangkat tangan aja. Nah, mohon nasihatnya Ustaz mungkin supaya bisa menjelaskan seorang tua. Terima kasih. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Ustaz. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang perlu kita ketahui adalah cara dakwah, ya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mendakwahi manusia dengan hikmah, ya, dengan nasihat yang baik dan dengan dialog, ya, dengan jidal billati ihsan, dengan dialog, dengan cara yang arif, dengan cara yang bijak begitu. Nah, hikmah, makna hikmah adalah menempatkan suatu pada tempatnya. Nah, kalau ya kita punya orang tua, keluarga yang banyak tidak mengerti hal-hal yang wajib mereka ketahui, ya karena keawalan mereka, maka dalam hal ini yang perlu saya sarankan atau saya beritahu kepada ibu adalah tidak semua hal yang salah itu perlu kita diskusikan dengan orang yang belum mengerti gitu loh. Kenapa dia ngomong seperti itu sambil mengatakan cuma angkat tangan aja apa susahnya sih? Karena dia awam. Dan kita tidak perlu membahasnya gitu loh. Tidak perlu kita jelaskan. Jadi gini saja, kenalkan dia akidah, kenalkan dia, tanamkan kepada orang tua kita, keluarga kita, cinta Allah, cinta Rasul. Sehingga dengan cinta Allah, cinta Rasul, sehingga mereka mencintai Allah dan mencintai Rasul. Kenali mereka akan Allah, Rasul, dan agama ini. Sehingga kalau sudah mengenal Allah, mengenal Rasul, mengenal agama, sehingga mereka otomatis cinta Allah, cinta Rasul, cinta agama. Karena orang yang tak kenal maka tak sayang. Kalau bagaimana kita mencintai Allah dan mengagungkan Allah Jalla wa'ala? Karena inti, maksud daripada kita belajar agama, supaya kita mengagungkan Allah Jalla wa'ala. Kenapa kita enggak boleh belajar agama kecuali agama yang benar-benar sesuai dengan agama Rasul? Karena agama yang sesuai dengan agama Rasul itu dapat melahirkan pengagungan kita kepada Allah Jalla wa'ala. Karena agama Rasul agama tauhid. Agama identik dengan tauhid. Kenapa kita hanya betul-betul harus beriman kepada Allah, betul mengenal Allah dengan data yang benar, dengan data yang valid tentang Allah Azza wa Jalla. Karena kalau kita beriman atau mengenal Allah Jalla wa'ala dengan data yang tidak benar, dengan ilmu yang ngawur, justru kita akan semakin mengagungkan Allah, bukan mengagungkan Allah Jalla wa'ala. Intinya adalah pengagungan. Jadi dakwahi mereka, dakwah kita dulu deh, kenali mereka agama. Gak usah dibantah, gak usah dibahas. Kenapa sih hormat aja pesannya? Ini kan yang merupakan rasa hormat kita, bentuk apa ini, penghormatan kita akan jasa-jasa para pahlawan yang telah berjuang, yang mengorbankan darah mereka, harta mereka, jiwa mereka. Kenapa sih kita tidak menghormati jasa-jasa pahlawan? Negara yang besar adalah negara yang menghormati jasa-jasa pahlawannya. Waduh, luar biasa perkataannya, luar biasa. Kita katakan, kita senyum saja deh. Karena kalau kita katakan semua yang benar kepada orang yang salah, justru akan timbul fitnah. Kalau kita bantah, loh, ya bendera pasti kan itu togut. Apa jadinya? Oh, kamu begini, kamu anak durhaka, kamu begini. Ribut akhirnya. Jadi gini saja, kenalkan saja orang tua kita, keluarga kita akan agama yang benar. Tanamkan akidah. Buat mereka kenal Allah, buat mereka kenal Rasul, buat mereka kenal agama ini. Sehingga mereka mencintai Allah, mencintai Rasul, mencintai agama, mengagungkan Allah Jalla wa'ala. Ya? Mengagungkan Allah, ini yang paling inti. Yang kedua, nah, berkaitan dengan ibadah. Ibadah itu para jemaah, ya, adalah adzul wal khudu'. Makanya dikatakan tariqun mu'abbad, jalan yang mu'abbad. Apa jalan mu'abbad? Mudallal. Jalan yang dihinakan karena diinjak-injak oleh orang. Jalan itu katakan tariq mu'abbad. Dalam bahasa Arab, jalan yang terbentang, ya aspal itu yang terbentang. Itu namanya tariq mu'abbad. Jalan yang tersedia. Kenapa dikatakan jalan kali injak-injak oleh ban, diinjak-injak kaki, ya? Itu dikatakan tariq mu'abbad. Jadi setiap sesuatu yang terhina itu namanya ab. Makanya budak itu dikatakan ab karena dia hina, terhina dia. Kita dikatakan hamba Allah karena kita terhina, hina di mata Allah azza wajalla. Kita tidak bukan, kita bukan siapa-siapa. Kita bukan apa-apa. Kita tidak memiliki apa-apa. Semua dari Allah Jalla wa'ala, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya hamba, kalau ada kata hamba itu berarti hina. Nah, kalau kita kan hina, lawan dari hina artinya ta'zim, pengagungan. Nah, ini dia. Kenapa kita tidak boleh melakukan ini dan itu? Contoh yang itu. Nah, kalau kita katakan ibadah itu para jemaah artinya abdul, menghinakan diri, itu ibadah. Kalau kita menghinakan diri kepada selain Allah dan mengagungkannya serta menghormatinya yang sampai kepada tingkatan ta'zim, sampai kepada batasan pengagungan, ah, ini ibadah. Ini ibadah. Contoh misalnya cinta, cinta itu adalah amalan hati. Kalau kita mencintai istri kita, ah, itu normal, sesuai dengan tabiat manusia. Kalau kita mencintai anak kita, itu tidak terlarang, boleh. Tapi bayangkan Allah Jalla wa'ala menghina kita, menganggap cintaan kita cintaan yang membahayakan. Allah katakan, Kul in kana aba'ukum wa abna'ukum ya, wa ashiratukum. Dan seterusnya, saya katakan, Allah katakan, kalau seandainya ayah kalian, anak kalian, keluarga kalian, harta kalian, dan perniagaan yang kalian geluti, lebih baik dari Allah Rasulnya, lebih baik daripada Allah Rasulnya, fatarabbasu, maka tunggulah azab yang akan menimpa kalian. Bayangkan, berarti dalam ayat Allah tidak boleh mencintai, Allah melarang kita mencintai harta kita loh. Allah melarang kita mencintai anak kita, mencintai keluarga dan orang tua kita. Tidak begitu maksudnya. Maksudnya kecintaan yang ada pada hati kita ketika kita mencintai orang-orang yang kita cintai, mencintai sesuatu yang kita cintai, sampai membuat kita menghindarkan diri kepada orang-orang yang kita cintai tersebut, sampai membuat kita mencintai atau menghinakan diri terhadap apa-apa yang kita cintai. Nah, kalau sudah sampai kecintaan kita membuat kita menghinakan diri, ya maka itu masuk dalam ranah ibadah. Masuk dalam ranah ibadah. Nah, berarti apa kita, dari mana kita tahu ada penghinaan diri sana? Ketika kita menghormati, mengagungkan. Karena kalau orang hormat saja, apa salahnya? Menghormati. Ya, nanti kita bahas tentang cara penghormatan yang benar, apakah itu sesuai dengan apakah Islami atau tidak. Itu bisa bukan masuk dalam ranah akidah. Kalau hanya hormat saja, misalnya seorang hormat dengan tangannya, misalnya dengan hormat dengan tangannya, dengan kedua tangan kepada komandan, kepada atasannya, kepada siapa, itu kita bahas. Tapi kalau orang hormat kepada bendera, ini penghormatan apa? Tahiyatut ta'zim, penghormatan pengagungan atau penghormatan apa? Nah, itu juga perlu kita bahas. Intinya adalah, saya tidak berani menyinggung hal tersebut, tapi intinya adalah, kalau kita mengerti dan sudah mengetahui ilmunya, menguasai ilmunya, setiap unsur, setiap perbuatan mengandung ta'zim, pengagungan, maka itu masuk dalam ranah ibadah yang tidak boleh kita palingkan kepada selain Allah Jalla wa'ala. Barang siapa yang malingkannya kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, pengagungan, penghinaan diri, maka berarti kita terjerumus ke dalam syirik kepada Allah Jalla wa'ala, masuk ke dalam syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan lagi dalam, kalau kita bicara tentang hal tersebut, yang jelas hal tersebut, cara penghormatan seperti itu adalah cara penghormatan yang tidak sesuai dengan cara penghormatan Islam. Ya, yang jelas kita tidak perlu menghormati suatu benda mati. Yang kita hormati adalah orang yang hidup, kita hormati. Bagaimana Nabi SAW mengatakan, laisa minna ma lam yuqdir kabirana wa yarham saghirana, bukan dari golongan kami orang yang tidak menghormati orang tua dan yang tidak menyayangi orang orang yang lebih muda daripada kita, ya. Jadi kita menghormati orang yang hidup, ya, kita menghormati orang makhluk hidup. tidak hormati makhluk hidup, irham ma la yarham la yurham, orang yang tidak mengasihi makhluk hidup maka dia tidak akan dikasihi oleh Allah. Irhamu ma fil ar, yarhamukum man fis sama, kasihilah orang-orang makhluk yang ada di atas muka bumi, maka niscaya akan kalian akan dikasihani, akan dicurahkan rahmat oleh yang ada di langit, itu Allahu jalla wa ala. Jadi kasihani binatang, tumbuh-tumbuhan, makhluk hidup. Kita kasih. Kenapa kita harus menghormati makhluk yang mati, jamadat, jadi benda mati para jamaah? Yang kita hormati adalah benda hidup atau makhluk hidup. Jadi itu yang itu. Jadi permasalahan bukan hormat menghormati gitu loh. Permasalahannya kalau kita hanya angkat tangan saja enggak ada masalah. Tapi yang kita permasalahkan adalah penghormatan, pengagungan itu. Yang sebetulnya kalau kita bahas secara detail bisa saja. Tetapi kalau kita jelaskan hal itu kepada orang yang belum paham, maka tidak akan pernah memahaminya sampai kapanpun, sehingga ia betul-betul memahami Islam ini dengan baik. Saya kira itu yang bisa sejauh sedikit saja, karena saya tidak bisa tafsir. Kalau tafsir perlu jawaban yang betul-betul membutuhkan pertemuan khusus, satu muhadharah mungkin, tapi yang pasti adalah seperti itu. Intinya setiap unsur atau perbuatan yang mengandung pengagungan dan penghinaan diri, maka itu masuk dalam ibadah. Kalau kita arahkan kepada Allah, maka itu berarti merupakan kesyirikan kepada Allah jalla wa ala. Wallahu a'lam. Nah, terima kasih Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya. Dan kemudian ada waktu bagi kita 6 menit ke depan saja dengan mengangkat pertanyaan dari Bapak Abu Musa di kesempatan sore ini di Gereja Bukit Jaya. Halo, silakan Pak. Halo, nah, terputus tampaknya. Kami angkat pertanyaan dari pendengar kita yang datang melalui pesan singkat dari Pamulang. Ya Ustaz, tadi dijelaskan bahwasannya Allah di langit. Yang saya pahami bahwasannya kalau Allah di langit berarti kan membutuhkan tempat, sedangkan Allah tidak mungkin membutuhkan tempat. Dan ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran mengenai keberadaan Allah di langit adalah merupakan ayat-ayat mutasyabihat, kata beliau ini. Mohon penjelasan dari hal ini. Jazakallah khairan. Allahu yuffiqana wa iyyakum, Allah yahdina wa iyyakum ila siratul mustaqim insyaallah. Yang pasti adalah kalau dikatakan di sana Allah ada di langit, itu maknanya bukan ada di langit. Ya. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala menjelaskan hal tersebut dalam kitab Tadmuriyah. Ya, fi ala, bagi Allah tidak berlaku baginya di atas atau di sisi, di samping, di kanan. Gini, lazimul qaul laisa bil qaul. Perkataan tersebut, ya, Allah ada di langit, itu bukan berarti Allah membutuhkan. Itu kan yang pertama, ya. Perkataan Allah ada di langit itu bukan perkataan yang diakui benar, yang diakui diakui keasahannya oleh sembarangan orang, tapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah bisama. Dan diberitahu lagi Rasulullah sallam ketika beliau di Hajjatul Wada, ketika Rasulullah sallam bertanya, ala hal balagh, apakah saya sudah menyampaikan seluruh risalah Allah, qalu bala, betul ya Rasulullah, Rasulullah Allahumma syhad, ya Allah saksikanlah bahwa mereka adalah menjadi saksiku bahwa aku telah menyampaikan surah Allah. Jadi tunjuk Nabi menunjuk ke langit. Berarti Rasulullah SAW mengakui juga bahwa Allah itu ada di langit. Nah, kalau dikatakan Allah ada di langit, yang pertama ini sejalan dengan dalil. Tetapi muslimin, kita tidak boleh memperlakukan Allah seperti kita memperlakukan makhluk. Kita tidak boleh menggambarkan Allah seperti kita menggambarkan makhluk. Ya? Kita tidak boleh. Karena apa? Ada kesamaan di sana. Seperti misalnya seorang ada di, ada seorang ada di atas bangku, seorang ada di atas meja, seorang ada di atas bangku contohnya. Dia di bangku karena kapasitasnya sebagai seorang makhluk, dia butuh bangku. Kalau dia tidak ada bangku, dia akan kecapean ketika dia tidur di bangku karena bangku itu bikin nyaman, ya, membuat nyaman tubuhnya, membuat sehat tubuhnya kalau dia duduk dengan posisi yang benar di atas bangku yang baik, yang bagus. Kapasitasnya makhluk yang maha butuhkan, yang syarat dengan kebutuhan, yang fakir. Tapi subhanallahil azim, sifat sama, ya. Contoh saja ada di langit, malaikat ada di langit. Bukankah di langit itu ada juga malaikat? Ada malaikat yang berada di langit pertama, kedua, ketiga, baik. Malaikat ini makhluk yang membutuhkan, yang bersifat membutuhkan. Apakah keberadaan malaikat ada di langit sama dengan keberadaan Allah ada di langit? La hasya lillah. La, tidak bisa kita samakan antara khaliq dengan makhluk. Malaikat dari langit pada posisi dia butuhkan langit tersebut karena dia berada di langit. Tapi Allah Jalla wa'ala berada di langit bukan berarti Allah butuhkan langit. Karena Allah Ar-Ghani, Allah tidak butuh. Justru selain Allah membutuhkan Allah, bukan Allah yang butuhkan makhluk. Tanpa langit, tanpa kursi, tanpa ars, tanpa malaikat yang membawa ars, memikul ars, Allah tidak akan mengalami apa-apa. Wallahi, semua yang dilakukan oleh makhluk, semuanya adalah karena Allah yang memberikannya. Bukan Allah butuhkan, karena Allah Ghani, Allah Maha Kaya. Tapi dengan takdir Allah Jalla wa'ala, dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah menetapkan bahwa ada ars. Dan itu kehendak Allah. Kenapa kita mengatakan Allah di ars? Karena Allah yang mengatakan Ar-Rahman Ar-Rahim. Kenapa kita mengatakan Allah di langit? Karena dalil mengatakan itu. Ya, Allah Jalla wa'ala mengatakan. Ya, dikatakan dua summa tawa ila sama, kemudian Allah menuju ke langit. Allah menuju ke langit, ngapain? Allah ada langit. Beres istawa di atas arus langit, itu mutlakul ulu. Kalau dikatakan makna langit, langit adalah mutlakul ulu. Kemutlakan tinggi, tinggi yang mutlak itu maknanya langit, itu langit. Nah, kalau dikatakan di langit maksudnya di arus. Ya, kalau dikatakan berarti Allah di arus, berarti Allah butuh arus. Ini siapa yang mengatakan itu? Apa dasarnya? Akal kita. Akal kita, sekarang saya tanya. Pertanyaan itu, statement itu pernah tidak dilontarkan oleh sahabat Rasulullah ketika Rasulullah SAW menyampaikan kepada sahabatnya Allah ada di ars. Pernah tidak pertanyaan itu diajukan oleh sahabat kepada Rasulullah SAW? Ya Rasulullah, Allah di ars. Berarti Allah butuh ars dong. Pernah tidak? Ayu alikutul kiram. Tidaklah orang yang mengajukan pertanyaan itu lainkan karena belum betul-betul memahami Islam dengan benar. Belum memiliki pemahaman yang utuh, pemahaman yang memadai akan Islam. Dan orang yang seperti itu, yang mengajukan pertanyaan seperti itu, tentu saya anjurkan untuk lebih banyak menggali ilmu agama dengan baik, kemudian juga menuntut ilmu dari ilmu sahabat, dari ilmu alim jami'ah, karena terus terang pertanyaan itu pertanyaan yang tidak pernah diajukan oleh sahabat, radhiyallahu anhum arda. Mereka orang cerdas, mereka orang-orang jenius, mereka orang-orang pintar. Mereka akan menanyakan semua yang bermanfaat. Mereka akan menunjukkan semua yang memberitakan kepada Allah. Dan pertanyaan berikutnya adalah, pertanyaan itu apakah pertanyaan yang bermanfaat? Ya, atau statement itu apakah perkataan yang akan membuat kita semakin memahami agama? Kalau kita katakan, kalau Allah ada di langit, berarti Allah butuhkan langit. Allah ada, berarti Allah butuhkan ars. Ini pertanyaan apa? Pertanyaan itu pertanyaan yang tidak melahirkan manfaat. Pertanyaan yang tidak mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya adalah bahwa Allah ada di ars, bukan berarti Allah membutuhkan ars, tapi Allah dengan kehendaknya, Allah tetapkan dirinya ada di ars, bermakna di atas. Allah dengan kehendaknya meletakkan bahwa kakinya Allah letakkan di kursi. Dengan kehendak Allah, Allah menakdirkan berkehendak, menciptakan beberapa malaikat untuk memikul arsnya Allah, dan seterusnya. Tapi bukan berarti Allah membutuhkan mereka, karena Allah memiliki sifat yang sama. Secara sepintas sifat Allah, yaitu Allah ada di ars, sebagaimana raja ada di ars. Tetapi keberadaan Allah di ars tidak sama dengan keberadaan seorang raja di atas singgasana, yang artinya ars, yang artinya ars, yang artinya singgasana. Karena raja yang berada di ars dalam posisi membutuhkan ars, membutuhkan singgasana, sedangkan Allah berada di ars tidak membutuhkan ars, tapi justru arslah yang membutuhkan Allah, karena setiap makhluk pasti membutuhkan Allah, dan Allah tidak pernah membutuhkan makhluk. Demikian mungkin pembahasan kita yang bisa kita bahas pada sore hari ini. Kurang lebih mohon maaf. Allahu ta'ala alam. Subhanakallah bihamdik, syada'allah ilaha ila anta, astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.